بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كمسلمين yang dirahmati Allah, para hadirin sekalian serta pendengar radio Bas FM, demikian juga radio-radio yang ada di Madiun dan di Ponorogo. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih terus bisa lanjut membahas pokok-pokok keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, yang pada kesempatan sekarang ini kita ambil dari karya Al-Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam kitabnya Syarah As-Sunnah, yang kemudian dita'liq atau dikasih penjelasan-penjelasan ringkas oleh Syekh Abdul Razzaq Al-Abbad hafizahumullah. Kita sedang membahas tentang apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah tentang iman. Dan pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang pendahuluan-pendahuluan yang terkait dengan pengertian iman. Selanjutnya kita masuk ke dalam apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Muzani tentang al-iman. Kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, qauluhu halaman 79. Qauluhu al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Ajma'a ahlu sunnati ala madmun hadha ta'rif. Ahlu sunnah telah berijma', telah bersepakat atas kandungan dari ta'rif ini, dari definisi ini. Uraiannya dijelaskan oleh Syekh Abdul Razzaq dengan menukil beberapa perkataan ulama. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa kana al-ijma'u min as-sahabati wa at-tabi'ina min ba'dihim mimman adraknahum annal imana qawlun wa amalun wa niyatun la yujzi'u wahidun min al-thalathati illa bil-akhir. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, wa kana al-ijma' adalah ijma', kesepakatan dari para sahabat dan sesudahnya para tabi'in, dari orang-orang yang kami sempat berjumpa dengan mereka, dengan tabi'in, di antara orang-orang yang kami sempat berjumpa dengan mereka, para tabi'in, mereka bersepakat annal imana, bahwa iman itu adalah qaulun wa amalun wa niyatun, perkataan, perbuatan dan niat. La yudzi'u wahidun min thalathah illa bil akhar. Salah satu di antara tiga yang ini, salah satu di antara tiga hal ini tidak mencukupi, tidak sah kecuali dengan yang lainnya. Qaulun saja tidak sah keimanannya, tidak jadi keimanannya. Amal saja juga tidak mencukupi disebut sebagai iman. Niat saja juga tidak cukup, tidak benar untuk dikatakan itulah iman. Jadi ketiga hal ini harus ketiga-tiganya ada, qaulun wa amalun wa niyatun, perkataan, perbuatan dan niat. Salah satunya saja tidak cukup. Ini perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, gurunya Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Wa qala Al-Imam Muhammad Ibn Husain Al-Ajurri rahimahullah, i'lamu rahimanallah wa iyyakum anna alladhi 'alayhi ulama'ul muslimin anna al-imana واجب على جميع الخلق وهو تصديق القلب وإقرار وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. Ini di dalam kitab beliau Asy-Syari'ah. Al-Imam Muhammad bin Husain Al-Ajurri rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Asy-Syari'ah, i'lamu, ketahuilah, rahimanallah wa iyyakum, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita dan kepada kamu sekalian, annalladhi 'alaihi ulama'ul muslimin, bahwa yang diyakini oleh seluruh ulama kaum muslimin, bahwa yang dipahami, ditempuh oleh ulama kaum muslimin, annal iman, bahwa iman itu wajibun, wajib bagi semua makhluk, maksudnya bagi semua makhluk Allah yang mukallaf, bahwa sesungguhnya apa yang menjadi keyakinan ulama kaum muslimin, bahwa iman itu wajib bagi semua makhluk. Dan iman itu adalah tasdiqun bil qalbi, pembenaran dengan hati. Iman itu adalah pembenaran dengan hati, ikrar dengan lidah, dan amal dengan anggota badan. Jadi ada tiga unsur, ada tiga bagian iman itu. Harus ada tasdiq, pembenaran dengan hati, harus ada ikrar dengan lisan, dan harus ada amal perbuatan dengan anggota badan. Ini kalimatnya saja agak berbeda dengan kalimat Al-Imam Syafi'i, lakin akan tetapi sesungguhnya itu memiliki pengertian yang sama. Wa qawluhu, selanjutnya perkataan Al-Imam Al-Muzani, al-imanu qawlun wa amalun, bahwa iman itu perkataan dan perbuatan. Tanawalat hadhil jumlati, afwan, tanawalat hadhil jumlatu amrayn. Jumlah ini, artinya kalimat al-iman, qawlun wa amalun ini, mencakup dua perkara. Mencakup dua perkara, yang dua perkara itu intinya adalah qaulun wa amalun. Intinya adalah dua perkara itu mencakup masalah qaulun wa amalun. Kemudian yang dimaksudkan dengan qaulun, yang dimaksudkan al-imanu qaulun, pertama qaulul qalbi, qaulu al-qalbi, perkataan hati. Apa yang dimaksudkan dengan perkataan hati? Wa huwa ma yaqumu bil qalbi min i'tiqadin wa tasdiqin wa iqan. Ialah apa yang dilakukan oleh hati. Qaulun bil qaulul qalbi maksudnya adalah apa yang dilakukan dengan hati, yang berupa i'tiqad, keyakinan, apa namanya, yang berupa akidah, i'tiqad, tasdiq, pembenaran, dan iqan, keyakinan. Berupa i'tiqad, pembenaran, dan iqan, keyakinan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, wa kadzalika nuri Ibrahima malakut as-samawati wal ardh wa liyakuna minal muqinin. Demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan langit-langit dan bumi, dan agar Ibrahim menjadi termasuk golongannya orang-orang yang muqin, orang yang yakin. Ini terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 75. Itulah yang dimaksudkan dengan qaulul qalb, artinya i'tiqad, pembenaran, dan keyakinan. Itu qaulul qalbi. Qaulul qalbi itu maksudnya adalah keyakinan hati. I'tiqad al-qalb, tasdiq, pembenaran dengan hati. Kemudian pengertian qaulun di samping mencakup qaulul qalbi juga mencakup qaulul lisan. Yang kedua, qaulul lisan, mencakup perkataan lidah. Apa yang dimaksudkan dengan perkataan dengan lidah? Wa huwa nutqu bisyahadatain, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat. Qaulul lisan maksudnya adalah an-nutqu bisyahadatain, mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Syahadat bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wal iqrar bila wazimiha, dan mengikrarkan semua konsekuensinya, konsekuensi dari dua kalimat syahadat. Wal iqrar, mengikrarkan dengan lidah semua apa yang menjadi lawazim, konsekuensi daripada dua kalimat syahadat. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Qasas ayat 53, wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi innahu al-haqqu. Dan tatkala dibacakan kepada mereka, mereka mengatakan amanna bihi, kami mengimaninya, kami beriman, innahu al-haq, sesungguhnya ia adalah al-haq. Jadi qalu amanna ini menunjukkan qaulul lisan, mereka berkata dengan lidahnya kami beriman dengannya. Innahul haq, sesungguhnya ia adalah kebenaran. Jadi iman itu harus meliputi unsur perkataan dengan lidah, yaitu mengikrarkannya dengan lidah bahwa kami beriman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini qaulu al-lisan. Jadi qaulu al-lisan artinya ikrar dengan lidah. Falqawlu inda al-itlaq yashmalu qawla al-qalbi i'tiqadan wa qawla al-lisani nutqan. Maka al-qaul, istilah qaul ketika dimutlakkan, ketika disebutkan secara mutlak, maka mencakup perkataan hati dalam bentuk i'tiqad dan perkataan lidah dalam bentuk pengucapan. Kama qala ta'ala, qulu amanna billah. Sebenarnya Allah berfirman, qulu, katakanlah, amanna billah, kami beriman kepada Allah. Jadi pernyataan kami beriman kepada Allah harus dinyatakan dengan lidah, supaya lidah itu ikut berikrar dengan mengatakan misalnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ay qulu dhalika biqulubikum mu'taqidin wa bi alsinatikum nafiqin mutalaffidhin. Jadi qulu amanna billah dalam bentuknya mutlak, al-qaul dalam bentuk mutlak, diucapkan dengan bentuk mutlak, mencakup perkataan hati sebagai i'tiqad, mencakup perkataan lidah sebagai pengucapan. Maka qulu amanna billah maksudnya adalah qulu dzalika, katakanlah yang demikian itu dengan hati-hati kalian, mu'taqidin, dalam keadaan beriktiqad, dalam keadaan mengucapkannya hal demikian dengan hati, dalam keadaan berkeyakinan bahwa kami beriman kepada Allah. Wa bi alsinatikum nafiqin mutalaffidhin, dan katakanlah dengan lidah-lidah kalian apa nafiqin, dalam arti mengucapkan, melafazkannya, mutalaffidhin melafazkannya. Nah itu maksud daripada qulu amanna billah, qulu dengan hati dan qulu dengan lidah, dua-duanya. Dua-duanya bukan salah satunya. Qulu amanna billah dan qulu qulu bi qulubikum mu'taqidin wa bi alsinatikum nafiqin mutalaffidhin. Katakanlah kami beriman, maksudnya katakan dengan hati dalam bentuk keyakinan, dan katakan dengan lidah dalam bentuk perkataan. Wa kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, juga seperti sabda Rasulullah SAW, qul amantu billah thumma istaqim. Maka kata-kata qul di sini mencakup qaulul qalb dan qaulu al-lisan. Thumma istaqim, kemudian istiqomahlah, jangan goyang dalam keimanan ini. Kemudian beliau hafizahullah mengatakan, wa man qala bi lisanihi ma laysa fi qalbihi fa huwa kadhibun munafiqun. Dan barang siapa yang mengucapkan dengan lidahnya, mengucapkan iman, mengucapkan syahadat, mengucapkan keyakinan dengan lidahnya, ma laysa fi qalbi, apa yang tidak ada di dalam hatinya, mengucapkan keimanan yang keimanan itu tidak ada dalam hatinya, fahuwa kadzibun, maka dia itu dusta munafik, dia itu dusta munafik. Walidzalika dzammallahu jalla jalaluhu almunafiqin ala qaulihim biafwahihim ma laysa fi qulubihim. Oleh karena itu Allah SWT mencela kaum munafiqin atas perkataan mereka dengan mulut-mulut mereka, apa yang tidak terdapat di dalam hati-hati mereka. Allah mencela, mencaci kaum munafiqin ketika mereka mengucapkan hanya dengan lidahnya saja, dengan mulutnya, apa yang tidak ada di dalam hati-hati mereka. Wa amma idza ja'al qawlu muqayyadan fin nusus fa huwa bihasabi ma quyyida bihi. Adapun apabila kata-kata al-qaul datang di dalam Al-Qur'an atau di dalam nusus dengan bentuk muqayyad, dengan bentuk terikat tidak mutlak, maka makna dari al-qaul ini sesuai dengan diikat untuk apa dia? Diikat dengan apa dia? Jadi makna dari qaul di sini sesuai dengan qaidnya, sesuai dengan ikatannya. Maksudnya apa? Sesuai dengan ikatannya. Kaqaulihi ta'ala yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim, mereka mengatakan dengan mulut-mulut mereka apa yang tidak ada di dalam hati-hati mereka. Maka qaidnya di sini qulu yaqulun bi qaid, diikat dengan bi afwahihim. Maka ini pengertiannya tidak mutlak, tapi pengertian yaqulun ini khusus dengan mulut, dengan lidah, apa yang tidak ada dalam hati mereka. Wa qaulihi subhanahu wa ta'ala wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allah bima naqul. Dan mereka mengatakan di dalam diri mereka, artinya mereka berkata dalam hati, karena ini diqaid dengan fi anfusihim, tidak yaqulun ala sabilil itlaq, tapi yaqulun dengan muqayyad, diqaid dengan fi anfusihim. Laula yu'adzibuna Allah bima naqul, mengapa Allah apa namanya mengadab kami dengan apa yang kami katakan. Ya, maksudnya al-qaul dalam hal ini apabila disebutkan secara mutlak tidak ada qaidnya, tidak ada pengingatnya, maka qaul itu mencakup qaul bil qalb wa qaul bil lisan. Tapi kalau muqayyad, maka maknanya tergantung dari qaidnya. Kalau bi afwahihim, maka qaul di sini pasti dengan lidah. Kalau fi anfusihim, maka maksudnya adalah berkata di dalam hati. Wa zada ba'du salaf fi tafsir al-iman ma'al qawli wal-amal an-niyyah. Sebagian ulama, sebagian salaf menambahkan di dalam tafsir al-iman di samping al-qawl wal-amal, sebagian ulama menambahkan an-niyah, menambahkan kata niat, seperti yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, qaulun wa amalun wa niyyatun. Jadi sebagian salaf di dalam menafsirkan iman, di samping pengertian iman itu qaulun wa amalun, mereka menambahkan niyyatun atau al-i'tiqad. An-niyyatu aw al-i'tiqad, niat atau i'tiqad. Jadi yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i niyatun maksudnya adalah i'tiqad. Niyatun maksudnya adalah i'tiqad. Wa hadhihi ziyadatu hiya lil idhah wal bayan. Tambahan ini untuk apa? Penjelasan, untuk keterangan. Jadi qaulun wa amalun sebenarnya sudah mencakup i'tiqad di situ. Tapi supaya lebih tegas, lebih jelas, ditambah keterangan wa niyyatun yang maksudnya adalah i'tiqad, sesuatu yang ada di dalam hati. Fala ta'arud bainaha wa baina ma taqaddam. Maka tidak ada pertentangan antara adanya tambahan ini dengan yang terdahulu. Iman itu qaulun wa amalun. Ada yang menambahkan niyyatun. Tidak ada pertentangan karena niyatun itu adalah untuk menambah penjelasan supaya semakin mantap, semakin tegas bahwa qaulun wa amalun itu mencakup i'tiqad dengan hati. Qala Syekhul Islam rahimahullah wa min hadzal bab aqwalus salaf wa immatid din fi tafsir al-iman. ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة الدين في تفسير الإيمان. فتارة يقولون هو قول وعمل، وتارة يقولون هو قول وعمل ونية واتباع السنة، وتارة يقولون قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وكل هذا صحيح. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dalam Majmu' al-Fatawa Wa min hadzal bab, di antara bab ini adalah perkataan-perkataan para salaf dan perkataan-perkataan para imam di dalam penafsiran tentang iman. Dalam bab ini, dan termasuk dalam bab ini adalah perkataan para salaf dan perkataan para imam di dalam penafsiran tentang iman. Maka kadang-kadang mereka mengatakan bahwa iman itu adalah qaulun wa amalun, perkataan dan perbuatan. Watarotan kadang-kadang mereka mengatakan huwa qaulun wa amalun wa niyyatun wa ittiba'u sunnah. Iman itu adalah qaulun, perkataan, perbuatan, niyyah, yakni i'tiqad dalam hati, wa ittiba'u sunnah, dan mengikuti sunnah. Kadang-kadang demikian. Watarotan yaqulun, kadang-kadang mereka mengatakan qaulun bil lisan, perkataan dengan lidah, wa i'tiqadun bil qalb, keyakinan dengan hati, wa amalun bil jawarih, dan perbuatan dengan anggota badan. Wa kullu hadza sahih, semuanya ini benar dan tidak bertentangan satu sama lain. Jadi kadang-kadang ada tambahan niyyah itu supaya semakin jelas, wa ittiba'u sunnah, supaya semakin jelas, karena iman itu ittiba'u sunnah, di samping qaulun dan i'tiqadun serta amalun, maka intinya iman itu adalah ittiba' as-sunnah. Ini pengertian qaulun, bahwa iman itu qaulun. Kemudian amalun, yang ketiga, cakupan dari jumlah al-iman qaulun wa amalun. Tentang qaulunnya sudah dibahas, berikutnya kita membahas tentang pengertian wa amalun. Amalun, amalul qalbi, yang dimaksudkan dengan amalun, satu adalah amalul qalbi, amalan qalb. Qala hadzallah wa yashmal jami'a a'malil qalb, dan ini mencakup semua amalan hati. Ini mencakup semua amal-amal perbuatan hati. Apa itu perbuatan hati? Kan niyati. Contoh amal perbuatan hati adalah niat. Contoh yang lainnya al-ikhlas. Contoh yang lainnya al-mahabbah, cinta. Itu adalah pekerjaan hati. Cinta itu bukan pekerjaan tangan. Jadi bukan pekerjaan wajah, tetapi cinta adalah pekerjaan hati. Wal-inqiyad, patuh, itu juga pekerjaan hati. Orang bisa melaksanakan sholat karena ada kepatuhan di dalam hati. Orang bisa mengamalkan amalan-amalan lahiriah karena ada kepatuhan di dalam hati. Wal-iqbal ala Allah, dan apa, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Walazim walawazimi dzalik wa tawabi'ihi, demikian juga apa yang menjadi konsekuensi semuanya itu, dan apa yang menjadi tawabi', apa yang menjadi tawabi' dari yang semuanya itu, artinya yang mengikuti semuanya itu, yang menjadi buntut, yang menjadi turunan dari masalah niat, ikhlas, mahabbah, inqiyad, dan seterusnya tadi. Yang menjadi konsekuensi semuanya itu, dan yang menjadi buntut, menjadi turunan dari semuanya itu. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un, dan orang-orang yang diberi apa yang apa namanya, walladzina yu'tun, orang-orang yang mendatangi apa maksudnya, walladzina yu'tuna, orang-orang yang mendatangi apa yang mereka datang. Surat Al-Mu'minun ayat 60. Al-Mu'minun 60. Dan orang-orang yang memberikan Nah, yu'tun, orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan. Wa qulubuhum wajilah, sedangkan hati-hati mereka takut. Annahum ila rabbihim raji'un. Sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Hati-hati mereka takut bahwasanya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan, hati-hati mereka takut bahwa mereka akan kembali kepada Allah SWT. Wa ghairu dhalika minan nusus ad-dallati ala wujubi at-tawakkul wal inabati wal khasyati wa sa'iri a'malil qulub, dan lain-lain sebagainya dari nas-nas, artinya dan nas-nas yang lainnya yang menunjukkan wajibnya bertawakal, wajibnya kembali kepada Allah, dan wajibnya takut kepada Allah, dan semua amalan-amalan hati lainnya. Nah, ini adalah contoh-contoh daripada amalan-amalan hati. Niat, ikhlas, mahabbah, inqiyad, iqbal ala Allah, menghadap kepada Allah, dan semua yang menjadi lawazim, konsekuensi dari perbuatan-perbuatan hati itu, termasuk diantaranya adalah hatinya takut, kemudian tawakal, kemudian inabah, khasyah, dan semua amalan hati yang lain. Nah, cakupan amalan hati dalam pengertian iman itu mencakup itu semuanya. Cinta dan lain sebagainya. Kemudian amalun ini mencakup juga amalul lisan. Mencakup amalul lisan. Amalan lidah. Wahiyal a'mal allati tu'addi wahiyal a'mal allati la tu'adda illa bihi katilawatil Qur'an wasairil adhkar minat tasbih wat tahmid wat du'a wa ghairi dhalik. Amal lisan yaitu amal-amal yang tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan lisan. Amalan-amal lisan itu adalah amalan-amal yang tidak ditunaikan amalan itu kecuali dengan lisan. Misalnya apa? Tilawatul Quran. Tilawatul Quran, ketika orang baca Quran, ia butuh menggunakan lidah. Wasairi al-adhkar, dan semua zikir selain baca Al-Quran, misalnya at-tasbih, tahmid, berdoa dan lain sebagainya, yang itu semuanya membutuhkan lidah. Itulah amalan-amalan lidah. Kama qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kamu kepada Allah baik pagi maupun petang. Nah, ini maksudnya uzkurullah yang memerlukan lidah untuk zikrullah. Nanti ada zikrullah yang dengan hati, termasuk amalan hati. Tapi zikrullah yang dimaksudkan di sini bisa mencakup zikrullah dengan harus menggunakan lidah, di samping harus menggunakan hati. Ini tadi dalam surat Al-Ahzab ayat 41 sampai dengan 42. Kemudian yang dimaksudkan dengan amalun, di samping amalul qalb, amalul lisan, juga amalul jawarih. Juga amalul al-jawarih, amalan anggota badan. Jadi ada amalan hati, amalan lidah, dan amalan anggota badan. Sebelum kita lanjut, kita kembali mengingat tadi bahwa iman itu qaulun, mencakup qaulul lisan, qaulul qalb wa qaulul lisan, dan mencakup amalun, amalul qalb wa amalul lisan, dan wa amalu al-jawarih, amalan anggota badan. wahyal a'mal allati la tu'adda illa bil jawarih, yaitu amalan-amalan yang tidak ditunaikan kecuali dengan menggunakan anggota-anggota badan. Amalan-amalan yang tidak ditunaikan kecuali dengan anggota-anggota badan. Kal qiyam, contohnya adalah berdiri. War ruku'i, ruku', was sujud, was sujud, wal masyi fi mardhatillah, berjalan di dalam lingkup, di dalam lingkaran mardhatillah, keridhaan Allah, apa yang diridhai oleh Allah. Jadi amalan-amalan yang membutuhkan anggota badan. Berdiri, enggak mungkin berdiri tanpa anggota badan. Rukuk juga memerlukan anggota badan. Sujud demikian juga. Berjalan juga memerlukan anggota badan dalam rangka mencari ridha Allah. Salat harus berdiri asalnya. Sujud di dalam salat harus sujud, harus rukuk. Dan ketika salat enggak mungkin kita tidak berjalan kaki. Ketika pergi untuk sholat dari rumah ke masjid, berjalan kaki. Demikian juga amal-amal ibadah yang lain yang membutuhkan gerakan anggota badan dan gerakan kaki, supaya sampai ke yang kita tuju di dalam mencari ridha Allah SWT. Qala Allah Azza wa Jalla, wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum ay salatakum, fasamma as-salata imana. Allah tidak akan menghilangkan iman kamu, yang dimaksudkan iman kamu adalah salatmu. Maka Allah namakan salat, yang itu gerakan anggota badan, itu sebagai iman. Allah namakan salat, yang itu gerakan anggota badan, Allah namakan itu sebagai iman. Kalau iman tidak mencakup anggota badan, kalau iman tidak mencakup amalan anggota badan, tentu Allah tidak akan menamakan sholat sebagai iman. Kapan itu Allah menamakan sholat sebagai iman? Pada saat ada perubahan kiblat. Jadi sholat-sholat yang dilakukan sebelum menghadap ke arah Ka'bah, ke arah Baitul Maqdis, itu Allah tetap hitung, tidak akan dihilangkan amal-amal yang dulu, sholat-sholat yang dulu dilakukan sebelum menghadap ke arah Ka'bah. Di sini merupakan dalil yang tegas bahwa sholat itu oleh iman itu apa namanya, sholat oleh Allah disebut sebagai iman, padahal sholat itu adalah amalan anggota badan. Ya, yang paling kelihatan dalam sholat itu adalah amalan anggota badannya. Tentu di dalamnya ada amalan hati, ada i'tiqad dengan hati, ada qaulun, ada amal. Qaulul qalb, qaulul lisan dalam sholat itu terwakili semuanya. Qaulun, qaulul qalb, qaulul lisan, amalul qalb, amalul lisan, amalul jawarih ada di dalam sholat. Qauluhu, berikutnya perkataan al-musannif rahimahullah, wahuma siyan, wahuma, dan keduanya, ay annal qawla wal amala siyan, yang dimaksudkan dengan siyan mithlan, wa nadhiran, dakhilani fi musammal iman. Perkataan dan perbuatan itu dua hal yang serupa. Nadhiran, dua hal yang apa namanya, mirip. Keduanya masuk dalam sebutan iman. Jadi al-qaul wal amal, al-imanu qaulun wa amalun, maka qaulun wa amalun itu adalah ibarat saudara kembar. Wa nidhaman, yang dimaksudkan nidhaman ay mutatabi'an ala nasaqin wahid. Nidhaman artinya mutatabi'an, dua hal yang saling mengikuti satu sama lain dalam satu pola. dalam satu apa namanya, satu pola. Qaulun wa amalun adalah dua hal yang satu sama lain saling mengikuti. Qaulun mengikuti amal, amal mengikuti qaul dalam satu pola. Wa qauluhu qarinan, qaulun wa amalun itu qarinan ay mulaziman li ba'dihima. Artinya satu sama lain saling apa namanya, saling mengikuti. Wa hadza kulluhu ta'kidun li haqiqatil iman. Semuanya ini merupakan penegas bagi hakikat iman. Jadi siyan, nizaman, qarinan ini ungkapan yang menegaskan tentang hakikat iman. Qaulun wa amalun itu mutlak. Itu pengertian iman seperti itu mutlak, karena keduanya itu siyan, keduanya itu nizaman, keduanya itu qarinan. Saling bergandengan satu sama lain, tidak bisa dipisah-pisahkan. Makanya selanjutnya Al-Imam Al-Muzani mengatakan la nufarriqu bainahuma, kita tidak memisah-misahkan antara keduanya. Ai bil itsbat, artinya dengan menetapkan, misalnya di dalam penetapannya kita tidak membeda-bedakan antara qaulun wa amalun. Misalnya fa nufitul qaula, kita hanya menetapkan iman itu kata-kata saja. Enggak. Wanan fil amal, sementara kita meniadakan amal, enggak begitu. Awil aks, atau yang sebaliknya, hanya menetapkan amal saja, meniadakan qaul, enggak demikian. Tapi keduanya siyan, enggak boleh dipisah-pisahkan. Keduanya nizaman, keduanya qarinan, selalu bergandengan. Qaul wa amal selalu bergandengan, berendeng, saling mengikuti satu sama lain, dan kembar keduanya seperti dua hal yang serupa. Bal nufitul jami', bahkan kita menetapkan semuanya. Iman itu kita tetapkan qaulun wa amalun, semuanya. Li'anna ma uthbita bidalilin syar'i la yunfa illa bimithlihi. Karena sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil syar'i, sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil syar'i, maka tidak bisa ditiadakan kecuali dengan dalil syar'i yang serupa. Sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil syar'i tidak bisa ditiadakan kecuali dengan dalil syar'i yang serupa. Qaulun wa amanun itu berdasarkan dalil syar'i, maka tidak bisa ditiadakan kecuali dengan dalil syar'i yang serupa. Kalau tidak ada dalil yang meniadakannya, enggak boleh kita tiadakan dua-duanya atau salah satunya, karena keduanya telah ditetapkan berdasarkan dalil syar'i. Di antara dalil syar'i adalah yang sudah kita kemukakan di muka. Fal-i'tiqadu wa qawlul qalbi takhala fi musammal iman bi adillatil kitabi was sunnah. Maka i'tiqad dan perkataan hati masuk dalam apa yang disebut sebagai iman. I'tiqad dan perkataan hati itu masuk dalam sebutan iman. Berdasarkan apa? Dengan berdasarkan dalil-dalil Alkitab dan Sunnah. Wa kadzalikal a'mal, begitu juga amal-amal perbuatan. Dakhalat fi musammahu aidan bi adillatil kitabi was sunnah. Amal-amal perbuatan, baik amal hati, amal lisan, ataupun amalan anggota badan, itu masuk fi musammahu, ke dalam sebutan iman. Aidan juga bi adillatil kitab wa sunnah, berdasarkan dalil-dalil al-kitab wa sunnah. Fala yajuzu hina idzin at-tafriq bainahuma illa bidalil. Maka dengan demikian tidak boleh dipisahkan di antara keduanya kecuali dengan dalil. Untuk memisahkannya perlu dalil. Menetapkan satu yang lain tidak ditetapkan itu perlu dalil, karena ternyata kedua-duanya ditetapkan berdasarkan dalil dari Alkitab was sunnah. Qauluhu, kemudian perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, la imana illa bi'amalin wa la amala illa bi'imanin. Tidak ada iman kecuali dengan amal dan tidak ada amal kecuali dengan iman. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, hadhihi natijatun lima sabak. Ini adalah hasil dari apa yang tadi yang dikemukakan tadi. Siyan, apa nizaman, qarinan, maksudnya adalah la iman illa bi amal, enggak ada iman tanpa amal. Wala amal illa bi iman, dan tidak ada amal tanpa iman. Iman harus dengan amal, amal harus dengan iman. Dan contoh-contohnya di antaranya disebutkan Rasulullah SAW, manittaba'a janazata muslimin imanan wahtisaban. Barang siapa yang mengikuti jenazah seorang muslim dengan iman dan dengan mengharap pahala akan begini dan begini. Sampai sholat saja, kemudian pulang mendapatkan satu qirat. Sampai sholat dan sampai selesai menguburkan mendapatkan dua qirat. فَإِذَا كَانَ الْقَوْلُ وَالْعَمَلُ سِيَّانْ وَقَرِينَانْ وَنِظَامَانْ لِلْإِيمَانْ, maka apabila al-qawl wal-amal, perkataan dan perbuatan bagi iman itu adalah siyan, mirip, dua hal yang serupa, dua hal yang saling mengikuti, dua hal yang saling bergandengan, dua hal yang saling mengikuti. Fan natijatu, maka natijahnya, saya ulangi, apabila iman itu pengertiannya adalah qaulun wa amalun, dan qaulun wa amalun itu bagi iman adalah siyan, dua hal yang saling serupa, dua hal yang saling bergandengan, dua hal yang saling mengikuti satu sama lain. Fan natijatu, maka natijahnya, la imana illa bi amal, tidak ada iman kecuali dengan amal. Wala amala illa bi iman, dan tidak ada amal kecuali dengan iman. Amal itu dianggap tidak ada, tidak bernilai tanpa iman. Orang sholat tanpa iman, orang berpuasa tanpa iman, mengikuti jenazah tanpa dasar iman, yang enggak ada artinya. Tidak ada artinya. La iman illa bi amal, wala amala illa bi iman, karena iman itu qaulun wa amalun. Jadi harus ada qaul, harus ada amal. Selanjutnya Syekh Abdul Razzaq hafizahullah mengatakan, wa fi kalamil musannifi rahimahullah ibrazun lil haqiqati allati syaghaba fiha al murji'atu bi ikhrajihim al amala an musamma al iman. Di dalam perkataan al musannif yaitu al imam al muzani rahimahullah, terdapat ibraz, apa namanya, terdapat ibraz lil haqiqah, apa, menunjukkan hakikat. Di dalamnya ada apa, ibraz menunjukkan tentang hakikat yang orang-orang murji'ah telah membuat kekacauan faham tentang ini, tentang masalah iman, yaitu bi ikhrajihim, ketika mereka mengeluarkan al-amal, mengeluarkan amal dari sebutan iman. Jadi di sini al-musannif ingin menunjukkan satu hakikat. Hakikat apa? Hakikat yang oleh orang-orang murji'ah kemudian mereka membuat menimbulkan satu kekacauan faham, yaitu ketika mereka mengeluarkan amal perbuatan dari sebutan iman. Walidzalika summu murji'atan, oleh karena itu mereka disebut sebagai murji'ah. Jadi di sini ada satu hakikat di mana hakikat ini telah dikacaukan pengertiannya oleh orang-orang murji'ah ketika mereka mengeluarkan amal dari sebutan iman. Karena mereka mengeluarkan amal dari sebutan iman, maka mereka disebut sebagai murji'ah. Li'annal irja, karena murji'ah dari asal kata irja. Irja itu artinya ta'khir. Ta'khir, mengakhirkan, membelakangkan. Tidak masuk dalam pengertian iman. Amal itu dibelakangkan, dikesampingkan. Sehingga tidak masuk dalam apa yang disebut dengan iman. Kama qala subhanahu, qalu arjihu wa akhahu. Ini terkait dengan masalah Musa dan Harun. Ketika Fir'aun mengatakan qalu, Fir'aun dan para tentaranya mengatakan arjihu, akhirkan dia dan saudaranya. Ay akhirhu akhahu, akhirkan dia, kesampingkan dia, tunda dia dan saudaranya. Nah, orang-orang murji'ah, falamma arja'aha ula'il amal ay akharuhu wa ab'aduh an musammal iman atlaqa alaihimus salafu rahimahullah hadhal laqaba. Ketika orang-orang murji'ah arja'aha ula'il amal, ketika mereka orang murji'ah mengirja'kan amal, artinya akharuhu, mengakhirkan amal, wa ab'aduhu, dan menjauhkan amal dari sebutan iman, atlaqa alaihim as-salaf, maka para salaf rahimahumullah menyebut mereka dengan sebutan murji'ah. Jadi karena tindakannya adalah mengakhirkan, mengesampingkan amal dari sebutan iman, maka nama mereka diberi julukan sesuai dengan tindakannya, yaitu melakukan irja, maka disebut sebagai murji'ah. Qala al-Imam Al-Humaydi. Al-Imam Al-Humaydi wafat pada tahun 219 Hijriah. Tidak jauh dari wafatnya Imam Asy-Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i wafat pada tahun 206. Beliau Al-Humaydi wafat pada tahun 219. Waqad ukhbira an unasin yaqulun man aqarra bis-salati waz-zakati was-sawmi wal-hajji wa lam yaf'al min dhalika shay'an hatta yamut fa huwa mu'min man lam yakun jahida. Beliau dikabarkan kepada beliau, dikabarkan kepada Al-Imam Al-Humaydi tentang orang-orang yang mengatakan, barang siapa yang mengakui, mengikrarkan sholat, zakat, puasa, haji, sedangkan dia tidak melakukan sesuatu pun dari yang demikian itu, sampai dia mati, maka dia mukmin. Jadi ada kabar sampai kepada beliau tentang orang-orang yang mengatakan demikian. Siapa yang berikrar sholat, diakui sholat sebagai kewajiban, zakat sebagai kewajiban, saum, haji sebagai kewajiban, tapi dia tidak melakukan sesuatu pun dari yang demikian itu sampai mati. Gak pernah sholat, gak pernah zakat, gak pernah apa namanya puasa dan haji sampai mati. Maka dia adalah mukmin. Orang-orang itu mengatakan orang yang demikian itu adalah mukmin. Malam yakun jahidan, selama dia tidak menentang, selama dia tidak mengingkari kewajiban sholat, kewajiban zakat, kewajiban berpuasa, kewajiban nurhaji bagi orang yang mampu. Selama dia tidak mengingkari kewajiban-kewajiban itu, dan dia mengakui, kemudian tidak mengamalkannya sama sekali, maka dia mukmin. Lah mendengar berita tentang ini, faqala, maka Al-Imam Al-Humaydi mengatakan, hadal kufrus surrah, afwan, hadal kufrus surrah, wa khilafu kitabillahi, wa sunnati rasulihi s.a.w. wa fi'lil muslimin. Ini adalah kufur yang jelas. Ini adalah kekafiran yang jelas. Orang yang mengatakan demikian, yang dimaksudkan adalah perkataan demikian tadi, itu adalah kufur yang jelas. Dan bertentangan dengan kitabullah dan sunnah rasulnya s.a.w. serta bertentangan dengan perbuatan kaum muslimin. Qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Beliau membawakan ayat ini. Mereka tidak diperintahkan kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah ikhlas, kepada Allah dengan menyerahkan agama hanya untuk Allah, lurus. Dan mereka menegakkan sholat serta membayarkan zakat. Yang menjadi syahid di sini yuqimus sholat wa yu'tuz zakah. Melaksanakan sholat dan membayarkan zakat. Kok tiba-tiba ada orang mengatakan bahwa dia mukmin, orang yang meyakini sholat itu wajib dan seterusnya, tapi dia tidak melakukan sesuatu pun dari amalan-amalan itu sampai dia mati, kemudian orang itu dikatakan mukmin. Dan ketika orang Murji'ah mengatakan mukmin, sempurna imannya. Kata Al-Humaidi, ini adalah kekafiran yang jelas. Maksudnya orang yang berkata demikian itu adalah perkataan kufur yang jelas dan menyelisih kitabullah dan menyelisih sunnah Rasulullah serta menyelisih apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Fa'aqidatu ahli sunnati wal jama'ati allati dallat 'alaiha nususul wahyain anna al-amala min haqiqatil iman walazimun lahu wa huwa aidan thamratuhu. Maka akidah ahlu sunnah wal jamaah yang ditunjukkan oleh nas-nas dua wahyu. Artinya yang nas-nas dua wahyu itu menunjukkan atas akidah ahlu sunnah ini ialah annal amal, bahwa amal itu termasuk hakikat iman. Amal perbuatan lahir itu termasuk hakikat iman. Walazimun lahu, dan merupakan apa, sesuatu yang lazim bagi keimanan itu, sesuatu yang pasti bagi keimanan itu. Wa huwa aidan, dan amal itu juga merupakan buah daripada keimanan. Jadi amal itu termasuk hakikat iman, amal itu merupakan lazim daripada iman, sesuatu yang harus bagi iman, dan juga amal itu merupakan buah daripada iman. Saya ulang, amal itu merupakan hakikat iman, amal itu merupakan yang harus, keharusan bagi iman, dan amal itu merupakan buah dari iman. Fala yumkin wuqu'u imanin batinin sadiqin biduni a'malin mutlaqan bal al-jawarihu taba'un lima yaqum bil qalbi. Maka tidak mungkin terjadinya iman yang ada dalam batin yang benar tanpa amal perbuatan mutlaqan. Jadi tanpa ada amal. Jadi tidak mungkin terjadi secara mutlak, tidak sama sekali iman itu tidak akan terjadi, iman dalam batin yang benar sama sekali tidak akan terjadi tanpa adanya amal-amal perbuatan lahiriah. Walil jawarih, bahkan anggota-anggota badan taba'un, mengikuti apa yang ada di dalam hati. Jadi kalau imannya, hatinya mengaku iman dan mengaku benar imannya dalam hati, kok tidak ada wujudnya dalam amal perbuatan, itu sama saja dengan bohong. Karena apa? Karena anggota-anggota badan itu mengikuti apa yang ada dalam hati. Ketika anggota badan tidak mau mengamalkan perbuatan, berarti memang hatinya memimpin untuk tidak mau melaksanakannya. Kama qala Nabi SAW, sebagaimana Nabi SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat aw idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ala wa inna fil jasad, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad itu ada mudghah, ada sekumpal daging. Apabila sekumpal daging ini soleh, maka solehlah jasad seluruhnya. Jadi kesolehan jasad ini tergantung kepada kesolehan sekumpal darah yang ada dalam jasad. Ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam jasad ada satu kumpal darah. Kalau sekumpal darah ini baik, maka seluruh jasadnya akan baik. Apabila sekumpal darah ini rusak, maka seluruh fisiknya akan rusak. Ketahuilah bahwa sekumpal darah itu adalah al-qalb. Maka qalb ini raja. Rajanya manusia seluruhnya itu ada terletak di dalam qalb. semuanya tunduk kepada qalb. Ya. Kalau qalbnya takut, ya fisiknya ikut takut. Walaupun kelihatannya sangar, nanti pada saatnya akan terbukti bahwa dia takut karena hatinya memang takut. Yang takut itu hatinya. Dan anggota badan mengikutinya. Yang berani hatinya, anggota badan akan mengikutinya. Yang riya hatinya, anggota badan mengikutinya. Dan seterusnya begitu. Yang kalau amalnya, kalau hatinya itu punya semangat yang kuat untuk mengamalkan, maka anggota badan akan ikut mengamalkannya. Jadi sampai di sini dulu yang kita kaji. Kurang sedikit. Ya sampai titik. Ini belum titik. Qala Syekhul Islam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan mubayyinan, menjelaskan manzilata al-jawarih minal qalb. Menjelaskan tentang kedudukan anggota badan bagi hati. Anggota badan bagi hati itu seperti apa? Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menukil perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduhu. Fa idza taaba al-maliku taabat junuduhu wa idza khabutha al-malik khabuthat junuduhu. Abu Hurairah mengatakan hati itu, al-qalb itu raja, dan anggota-anggota badan adalah tentaranya. Apabila rajanya baik, tentaranya baik. Ini kayaknya sudah menjadi anu ya, menjadi semacam kaidah. Wa idza khabuthat, apabila rajanya buruk, wa idza khabuthal malik, apabila rajanya buruk, ya tentaranya buruk. Tergantung bagaimana rajanya. Wa qawlu Abi Hurairah, perkataan Abu Hurairah ini radhiyallahu anhu taqrib, adalah perkataan taqrib untuk mendekatkan pemahaman tentang hati dengan manusia. Wa qawlu Nabi SAW ahsan bayanan, dan sabda Nabi SAW adalah sebaik-baik penjelasan. Fa innal malika wa in kana salihan fal jundu lahum ikhtiyar qad ya'suna bihi malikahum wa bil aksi fa yakunu fihim salah ma'a fasadihi aw fasad ma'a salahihi bi khilafil qalbi fa innal jasada tabi'un lahu la yakhruju an iradatihi qat. Ini penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Perkataan Abu Hurairah radhiyallahu ini sifatnya adalah mentakrib, mendekatkan pemahaman. Wa qaulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanu bayanan, sedangkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik penjelasannya. Fa innal malik, maka sesungguhnya raja, wa in kana salihan, apabila raja itu soleh, fal jundulahum ikhtiar, maka tentara itu memiliki pilihan. Qad ya'suna bihi malikahum, kadang-kadang mereka tidak mentaati rajanya, meskipun rajanya baik, taat. Sebaliknya begitu, rajanya jelek, tapi ada tentaranya yang baik. Fayakunu fihim salah ma'a fasadihi, maka pada diri tentaranya itu ada yang baik, meskipun rajanya itu tidak baik, rusak. Au fasad ma'a salahihi, atau tentara itu rusak padahal rajanya baik. Jadi kalau berbicara tentang raja dan tentara dan rakyat, itu tidak selalu sama. Rajanya baik, rakyatnya baik, enggak tentu. Tidak tentu begitu. Apa yang dikatakan Abu Hurairah itu hanya takrib saja, pendekatan saja, pendekatan makna. Artinya Tidak selalu kalau rajanya baik, mesti rakyatnya baik. Kalau rakyatnya baik, belum tentu rajanya baik. Kadang-kadang rajanya baik, ada rakyatnya yang tidak baik. Kadang-kadang rakyatnya baik, ada rajanya yang memang tidak baik. Bisa terjadi yang seperti itu. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi SAW itu lebih baik penjelasannya. Apa kata Nabi? Maknanya adalah bikhilafil qalbi, berbeda dengan hati. Fa innal jasad tabi'un lahu, maka jasad itu mengikuti hati. La yakhruju, jasad itu tidak akan keluar dari kehendak hati sama sekali. Itu lebih tepat penjelasannya. Kalau penjelasan Abu Hurairah hanya untuk mendekatkan saja, menggambarkan hati itu seperti raja, sedangkan fisik itu seperti tentara yang dimiliki oleh raja atau rakyat yang dimiliki oleh raja. Itu tidak pas betul. Tapi yang pas betul adalah penjelasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ini yang kita bahas. Kita baru tahu, masya Allah. Jadi dengan penjelasan Syekhul Islam ini kita jadi lebih paham. Jadi perkataan Abu Hurairah memang wajih ya, ada benernya, tetapi itu hanya menggambarkan, apa namanya, mendekatkan penggambaran hubungan antara hati dengan fisik, digambarkan seperti raja dengan rakyatnya. Tapi itu tidak bisa tepat benar. Tapi yang paling tepat, penjelasannya lebih baik adalah penjelasan Rasulullah SAW, ala fa inna wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiya al-qalb. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bisa bermanfaat. Dan berikutnya ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara untuk memperkuat iman dalam kondisi sedang sendiri dan banyak godaan? Caranya memperkuat iman ya, jangan biarkan sendirian ngelamun. Jangan biarkan diri ini terus sendirian ngelamun dan menuruti godaan yang ada. Atau jangan biarkan diri ini mengikuti langkah-langkah, mengikuti orang-orang yang sedang melakukan kemaksiatan atau orang yang sedang menjauh dari keimanan. Ya, hindari hal yang seperti itu. Terus kemudian kita cari teman yang baik. Pada saat yang demikian itu, ketika sendiri, misalnya malam hari cari teman gak mungkin, ya sholat. Bangun, doa, sholat, atau munajat, atau berzikir kepada Allah, mohon isti'anah kepada Allah, supaya diperkuat keimanannya, supaya Allah memberikan taufik, memberikan hidayah, memberikan bimbingan, sehingga dia terus menyadari akan kesalahan-kesalahannya. InsyaAllah dengan cara demikian. Dan hindari hal-hal yang bisa menjerumuskan dia ke dalam berkurangnya iman, melemahnya iman. Misalnya HP-nya tidak bisa lepas. Udah, tinggal aja dulu HP-nya. Tidak akan kita gunakan kecuali ketika kita membutuhkannya. Dan ketika kita membutuhkannya, yang dimaksudkan dengan butuh itu adalah butuh untuk komunikasi dengan orang-orang yang sehat. Jangan dengan orang-orang yang menyebabkan hati kita sakit. Loh, yang bisa berkomunikasi dengan apa lawan jenis itu bukan remaja saja. Ya, orang-orang yang sudah tua juga bisa berkomunikasi dengan lawan jenis. Hatta syaibe, ya, sudah syaibah, rambutnya putih, bisa saja dia apa namanya beralasan, ya, ini teman sekolah saya dulu, ya, saya kasihan kalau dia tidak mendapatkan hidayah. Bisa syaibe dia, akhirnya kirimlah chat sama dia, ya, chatting, apa kabar, kabarmu baik kan, teman sekolah, udah misalnya 50 tahun yang lalu teman sekolah. bayangannya masih seperti dulu bayangannya. Kalau ngelihat mungkin sudah beda itu. Tapi bayangannya itu seperti dulu ketika masih bujang gadis. Lah itu hindari hal yang seperti itu. Hindari, jauhi, tahan dengan selalu isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita yakin bahwa Allah akan memberikan petunjuk kebaikan pada kita. Ini pertanyaannya hampir sama dengan yang tadi. Adakah tingkatan-tingkatan dari iman? Dan bagaimana cara untuk mendapatkan iman yang kuat? Saya kira penjelasannya tidak berbeda dengan yang pertanyaan pertama. Ya, tingkatan-tingkatan iman ada. Al-iman yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Ada iman sangat lemah, lemah, sedang, menjadi kuat, sangat kuat, sempurna itu. Kayak imannya Abu Bakar, imannya Umar, dan sampai seperti iman kita. Dan orang-orang yang ahli maksiat caranya seperti kurang lebih seperti yang kita jelaskan tadi, wallahu a'lam. Yang terakhir, dalam hadis dikatakan bahwa malu itu salah satu cabang keimanan. Apakah orang yang tidak punya malu berarti dia tidak punya iman, tidak beriman? Ya minimal tidak sempurna imannya. Tinggal masalah malunya itu malu yang wajib atau malu yang sunnah. Kalau malunya malu wajib, maka tidak punya rasa malu yang wajib ini berarti imannya tidak sempurna dalam pengertian iman yang wajibnya tidak sempurna. Kalau malunya dalam hal sunnah, arti malunya malu yang dalam pengertian sunnah, maka kalau tidak punya rasa malu dalam hal yang sunnah ini, ya dia tidak sempurna imannya dalam hal kesempurnaan sunnahnya. Tapi yang wajibnya sempurna, bisa jadi seperti itu. Jadi ada imannya sempurna, iman wajibnya sempurna, tapi tidak sempurna dalam hal iman sunnahnya. Misalnya tidak malu untuk tidur waktu subuh, akhirnya ketinggalan sholat subuh sampai siang, ini namanya tidak punya malu, gak malu sama Allah SWT. Akhirnya dia melakukan dosa, dan ketika melakukan dosa, meninggalkan sholat subuh kan dosa. Nanti aja sholatnya qadha. Ya, ini namanya sengaja sholatnya di luar waktu, kan gak ada asal-usul yang seperti ini. Dia dosa, berarti imannya yang wajib tidak sempurna. Karena dia telah melakukan pelanggaran, meninggalkan kewajiban. Itu misalnya seperti itu. Jadi tergantung dari tidak beriman, maksudnya tidak sempurna imannya. Tidak sempurna imannya dalam pengertian wajib, atau tidak sempurna imannya dalam pengertian sunnah, tergantung malu yang dia tidak punya rasa malu itu. Apakah malu yang wajib atau malu yang sunnah. Kalau misalnya tidak malu untuk kafir, lah itu hilang imannya itu. Untuk melakukan perbuatan musyrik dia tidak malu, syirkun akbar, lah hilang imannya, tidak tersisa, terpangkas dari akarnya, karena dia telah melakukan syirik akbar atau dia telah melakukan kekafiran. Tapi umumnya mungkin yang dimaksudkan malu di sini adalah malu dalam hal biasa, enggak malu meninggalkan kewajiban misalnya, enggak pakai kerudung, enggak malu, mestinya malu dia. Lah itu kewajiban, enggak sempurna imannya dalam arti yang wajib. Ya, saya kira itu mudah-mudahan kita, atau kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa menjaga kita tetap dalam keimanan yang sesungguhnya, dan semakin hari iman kita semakin sempurna. Apabila kita merasa iman kita hendak jatuh, hendak berkurang, kita segera berusaha untuk mencari jalan keluar bagaimana kita tidak jadi jatuh keimanannya, tapi kita justru semakin bertambah keimanannya. Kadang-kadang ujian-ujian cobaan-cobaan akan meningkatkan keimanan kita. Ketika ujian itu tidak ada, keimanan kita surut. Karena kedekatan kita dengan Allah itu berkurang ketika tidak ada masalah. Ketika kita mengalami masalah-masalah, kita rajin ibadah, semangat, ingin sempurna dan seterusnya. Tapi ketika tidak ada ujian, tidak ada cobaan, kita terus akhirnya nyantai. Dan untuk melakukan kemaksiatan, akhirnya juga mudah. Kita tidak mengharapkan ada ujian. Tapi dengan ujian kadang-kadang kita menjadi bertambah baik keimanan kita. Tapi kita tidak mengharapkan mendapatkan ujian. Tapi ujian itu sesuatu yang pasti. Semakin besar keimanan kita, maka semakin besar ujian kita. Ini saja, nas'alullah ayyufiqana wa iyyakum wa iyyakum wa sallallahu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.